السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحمد لله puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffara. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat dan pertolongan dari Allah Jalla wa Ala, kita dapat bertemu dan berjumpa kembali di majlis ilmu agama yang mulia ini, mengkaji kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid karya Al-Allamah Al-Syeikh Al-Fadhil Al-Fauzan hafizahallahu ta'ala wa ra'ahu min kulli su'in wa makruh. Dan insyaAllah ta'ala kita akan masuk bab baru. Qala Al-Matin rahimahallahu ta'ala, babu ma ja'a fil iqsami 'ala Allah, bab hukum seseorang bersumpah atas Allah Jalla wa'ala. Bab ini masih erat kaitannya dengan dua bab sebelumnya, dan ini diantara metode Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang diingatkan oleh para ulama di dalam mensyarah kitab ini. Terkesan beberapa bab yang beliau sebutkan seperti pengulangan yang tidak memberikan faedah tambahan. Sejatinya tidak demikian. Beberapa bab beliau sebutkan berulang kali, ya, atau sebagian bab disebutkan oleh beliau dan memiliki kaitan atau keterkaitan dengan bab sebelumnya. Tetapi jika seorang memahaminya dengan benar dan membaca penjelasan para ulama, maka ada sisi perbedaan ya, di antaranya. Dan andai kata tidak ada sisi perbedaannya, maka ini bukan suatu aib dalam penulisan ya, dengan karena mengulangi suatu pembahasan yang telah dibahas sebelumnya. Bukankah di dalam Al-Quranul Karim banyak pembahasan yang Allah Jalla wa'ala sebutkan berulang kali ya, tanpa ada perbedaan ya, dari sisi asal ya, pembahasan dan ceritanya, walaupun dari sisi konteks dan metodenya ada tambahannya atau ada perbedaannya. Contohnya kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Kisah Musa alaihi salam Allah sebutkan berulang kali di dalam Al-Quranul Karim. Dan kisah tersebut adalah satu kisah yang sama. Naam. Dan ini juga memberikan pelajaran kepada para penuntut ilmu agama ya, dari Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya, bahwa ilmu agama itu ya, walaupun diulang-ulangi, hendaknya seorang tetap semangat mempelajarinya, karena keutamaan-keutamaan yang Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan hadis hadis Nabi SAW terkait ilmu itu diperoleh dan akan diraih oleh seseorang walaupun ilmu tersebut sudah berulang kali ia lewati. Naam. Qala an Jundub ibn Abdillah radhiyallahu anhu, dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan kisah Bani Israel. Qala rajulun, pernah suatu ketika seorang laki-laki berkata, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak akan memberikan ampunannya kepada si fulan. Di sini dia bersumpah atas nama Allah, ingin membatasi sesuatu yang hanya Allah yang berhak untuk membatasinya, yaitu ampunannya. Faqala Allah Azza wa Jal, maka Allah Jalla wa Ala marah murka dengan ucapannya tersebut. Allah pun berfirman, man dhal ladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulan, siapakah yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan memberikan ampunanku kepada fulan. Inni qad ghafartu lahu wa ahbattu 'amalak, sesungguhnya aku telah memberikan ampunanku kepada fulan dan aku telah menghapuskan amalanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi hadits Abi Hurairah anna al-qa'il rajulun 'abid. Rajulun 'abid. Dan di dalam hadis Abu Hurairah bahwa yang mengucapkan ucapan tersebut adalah seorang yang 'abid, ahli ibadah, tetapi dia 'ujub. Tetapi dia 'ujub. Karena dirinya banyak ibadah dan dia tertipu dengan dirinya. Ya, ingat ya. Dia dicela bukan karena ahli ibadah, tetapi karena dia ujub atas ibadahnya. Ini yang perlu kita perhatikan, karena kaum liberal seringkali memplesetkan hadis-hadis ya, atau dalil-dalil yang seperti ini ya. Wailul lil musallin. Nah, itu kan enggak perlu salat. Padahal yang Allah maksudkan alladzina hum 'an salatihim sahun. Naam. Di dalam riwayat Imam Abu Daud di dalam sunannya pada nomor hadis 4901 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Bani Israel. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana rajulani fi Bani Israel mutawakhiyain." Dulu di masa Bani Israel ada dua orang laki-laki yang saling bersaudara. Fakana ahaduhuma yuznib wal akharu mujtahidun fil ibadah. Salah satunya suka bermaksiat, sedangkan yang satunya lagi seorang yang ahli ibadah. Fakana la yazalu al-mujtahidu yara al-akhara 'ala adh-dhanb. Maka ahli ibadah ini selalu melihat, memandang orang lain itu di atas dosa. Lihat, Nabi sebutkan sifat yang tercela, bukan karena dia ahli ibadah, tetapi karena dia selalu memandang orang lain sepele, selalu memandang menilai orang lain sebagai ahli maksiat. Nah, ini yang berbahaya dari ahli ibadah, dan tidak ada yang selamat dari ahli ibadah dari sifat ujub dan meremehkan orang lain kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Jalla wa'ala dan akidah yang lurus. Ahli ibadah yang jauh dari bimbingan ilmu agama dan terkhusus ilmu akidah, kebanyakan mereka jatuh ke dalam sifat ujub. Oleh karena ya, kita melihat para ulama kita ya, dengan ibadah mereka yang luar biasa, baik salat, puasa, ya, haji, umrah, sedekah, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, tetapi kita dapatkan mereka adalah orang-orang yang luar biasa tawadhu'nya. Kenapa? Karena mereka para ulama, mereka ahli ilmu, bukan sekedar ahli ibadah. Adapun ahli ibadah yang jauh dari ilmu, rata-rata punya sifat ujub, ya, kagum, tertipu dengan dirinya dan selalu merendahkan orang lain. Maka ia selalu melihat orang lain di atas dosa. Setiap jumpa orang lain tersebut, dia berkata, "Aqsir, berhenti, sampai kapan kau maksiat selalu?" Fawajahu yawman 'ala dhanb. Suatu ketika dia melihat saudaranya tersebut di atas suatu dosa, dia pun menegurnya, "Aqsir, berhentilah kamu bermaksiat." Sampai di sini benar sifat dia ini, ya. Ya, jangan dikatakan berarti ya kalau kita ahli ibadah enggak usah sibuk. Al-amrul ma'ruf nahi 'anil munkar, itu pemahaman yang keliru, karena al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar salah satu landasan agama kita. Sampai di sini belum bermasalah. Wa qala khallini wa rabbi. Maka ahli maksiat ini membalas dia, "Tinggalkan aku, ini urusan aku dengan Rabbku." Abu'ita 'alayya raqiba, apakah kamu malaikat yang diutus untuk menjaga diriku? Ini memang senjata jitu sebagai ahli maksiat tatkala dinasihati. "Biarkan aku dengan Allah, ini urusan aku dengan Allah." Emang engkau malaikat? Ya. Yeah. Kau suka suci. Ya, yeah. Ini juga ucapan yang biru. Oleh karena di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di antara orang yang sangat dimurkai oleh Allah adalah tatkala dia diingatkan, "Ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah," dia marah dan berkata, "Ilaika anni, pergi kamu, jangan urus urusanku." Nah, maka ahli maksiat ini menyatakan, "Tinggalkan aku dengan Rabbku. Apakah kamu diutus untuk menjaga diriku sebagai malaikat?" Faqal, karena orang ini marah, lihat akibat marah ditambah ujub, mengakibatkan dia mengeluarkan ucapan yang dapat menghapuskan amalan dia. Dia pun berkata, "Wallahi la yaghfirullahu laka Wala yudkhilukal jannah. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu dan tidak akan memasukkan engkau ke dalam syurga. Di sini salahnya dia. Karena dia tidak tahu Allah akan mengampuni ataukah tidak, itu perkara gaib. Dan seorang tidak akan tahu, tidak tahu seseorang bahwa Allah akan memasukkan hamba tersebut ataukah tidak, itu perkara gaib. Beda halnya kalau dia mengatakan ya, dosa syirik, jika seorang mati tidak bertobat darinya, maka dia kekal di dalam neraka secara umum, ya. Atau dia mengingatkan boleh secara individu, ini amalan kamu, amalan syirik. Syirik itu membatalkan Islam. Ya. Ayat dan hadis menyebutkan orang yang mati membawa dosa syirik kekal dalam neraka selama-lamanya. Ya. Tapi dari hadis di atas menyebutkan, menerangkan kepada kita bahwa dosa yang dilakukan oleh saudaranya tersebut bukan dosa pembatal Islam. Ya. فَقُبِضَ أَرْوَاحُهُمَا. Ketika mereka pun meninggal dunia, kemudian ruh mereka dicabut. فَجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Kedua ruhnya itu berkumpul di sisi Allah Jalla wa'ala Rabbul Alamin. فَقَالَ لِهَذَا الْمُجْتَهِدِ أَكُنْتَ بِعَالِمًا أَوْ عَلَى مَا فِي يَدِ قَادِرًا. Allah bertanya kepada ahli ibadah yang telah memfonis saudaranya yang melakukan maksiat tidak akan masuk syurga dan tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Allah katakan kepadanya, apakah engkau tahu apa yang ada pada diriku? Artinya bagaimana kamu tahu? Aku tidak akan mengampuninya dan tidak akan memasukkan dia ke dalam syurga. Karena dia telah mengucapkan ucapan itu. Awa ala ma fi yadi qadiran. Atau engkau mampu menghalangi apa yang ada di tanganku. Artinya Allah akan memberikan ampunan dan akan memasukkannya ke dalam syurga. Tetapi karena dia mampu menghalangi Allah Jalla wa'ala, maka dia pun berkata, kamu tidak akan dimasukkan syurga oleh Allah. Dan kamu tidak akan diampuni oleh Allah. Ini pertanyaan yang luar biasa dari Allah Jalla wa'ala Rabbul Alamin kepada ahli ibadah yang ujub dan sombong ini. Nas'alullah assalamu al-afiyah. Wa qala lil mudhnib. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman kepada hambanya yang melakukan dosa tersebut, izhab fadukhulil jannata birahmati. Pergi dan masuklah engkau ke dalam syurga dengan rahmatku. Ini menerangkan kepada dia, kepada kita, bahwa dosa yang dilakukan oleh hamba Allah Jalla wa'ala tersebut bukan dosa syirik atau yang membatalkan Islamnya, tetapi suatu maksiat yang dia belum bertobat darinya, atau mungkin telah bertobat darinya, atau belum bertobat darinya sampai ia mati, tetapi dia bertemu dengan Allah membawa keutamaan tauhid dan tidak membawa dosa syirik. Berulang kali telah kita lewati dan telah kita bahas tentang keutamaan tauhid dan keutamaan orang yang mati tidak membawa dosa syirik, yang diantaranya Allah Jalla wa'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang banyak, baik dosa besar ataukah dosa-dosa kecil, ya. Walaupun dia mati belum bertobat darinya, apabila dia bertemu dengan Allah Jalla wa'ala, dia bertauhid dan dia tidak membawa dosa syirik, maka besar kemungkinan, ya, dia akan mendapatkan ampunan Allah Jalla wa'ala. Nah, ayat dan hadis dalam hal itu telah kita lewati berulang kali dalam kitab ini. Wa qala lil akhir. Dan kemudian Allah Jalla wa'ala berfirman kepada ahli ibadah yang sombong dan ujub tadi, izhabu bihi ilan nar. Wahai para malaikat, bawa pergi dia ke dalam api neraka. Oleh karena ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu setelah menyampaikan hadis tersebut, beliau berkata, takallama bi kalimatin awbaqat dunyahu wa akhiratah. Orang ini, ahli ibadah ini, telah mengucapkan suatu kalimat yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Nah, hal yang sama adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Tirmizi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimati ma yadhunnu an tablagha ma balagat bi yaktubullahu lahu biha sukhtahu ila yaumin yalqah." Terkadang seseorang mengucapkan suatu kata yang dia tidak menyangka ucapan, bahwa ucapan yang dia ucapkan tersebut ya, dapat mendatangkan kemurkaan Allah yang luar biasa pada hari kiamat. Maka ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, munasabatu dhikri hadzal babi fi kitab tauhid. Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan pembahasan ini dalam kitab tauhid beliau ini? Ya, kitab yang membahas tentang tauhid al-uluhiyah secara khusus, dan juga yang menyinggung tauhid ar-rububiyah serta tauhid al-asma wa sifat. Apa keterkaitan bab ini dan kandungan hadis di atas dengan pembahasan tauhid sehingga beliau membahas dan menyebutkannya di dalam kitab tauhid ini? Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Anna al-iqsama 'ala Allah, idza kana 'ala wajhil hajar 'ala Allah fa huwa munafil lit tauhid." Karena sumpah dengan nama Allah Jalla wa Ala dalam hal dalam membatasi sesuatu atas Allah Jalla wa Ala, ini bertentangan dengan tauhid. Ucapan orang tadi, demi Allah, Allah tidak akan memasukkan engkau ke dalam syurga dan Allah tidak akan memberikan ampunannya kepadamu, ini kan sumpah atas nama Allah untuk membatasi hak Allah Jalla wa Ala, untuk membatasi sesuatu dari Allah Jalla wa Ala, dan itu bertentangan dengan tauhid. Kenapa? Li'annahu min su'il adabi ma'allah. Karena sikap yang seperti itu bentuk adab yang buruk dengan Allah Jalla wa Ala. Karena hanya Allah yang berhak memfonisnya. Dan Allah Jalla wa Ala tiada yang mampu menghalanginya dari sesuatu, sebagaimana tiada yang mampu memaksa Allah Jalla wa Ala terhadap sesuatu. Jika seorang melihat pelaku maksiat, maka hendaknya dia memberikan nasihat. Ya. Dia ingatkan dengan ayat dan hadis. Kalaupun dia melihat saudaranya itu mati dalam keadaan belum bertobat dari maksiat, dan maksiat tersebut bukan pembatal Islam, cukup dia katakan, saya khawatir dia ini su'ul khatimah. Nah, jangan dia langsung dia memfonisnya, apalagi orang tersebut masih hidup, ya, Muslim, mukmin, bukan pelaku dosa-dosa pembatal yang membatalkan Islam. Oleh karena di awal hadis tadi Nabi menyatakan mutawakhiyain, mereka dua orang yang saling bersaudara, menunjukkan orang tersebut di atas tauhid. Karena kalau orang tersebut pelaku syirik besar atau pelaku dosa-dosa yang membatalkan Islamnya selain syirik, tentu Nabi tidak menamakan mereka berdua bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, karena persaudaraan itu hanya di atas iman. Qala al-ma'na al-ijmali lil hadith. Makna hadis di atas secara global adalah yukhbiru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala wajhi at-tahdhir min khatar al-lisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada kita sebagai peringatan dari bahayanya lisan, anna rajulan halafa anna Allah la yaghfiru li rajulin muznib, bahwa ada seseorang yang bersumpah atas nama Allah bahwa Allah Jalla wa'ala tidak akan memberikan ampunannya kepada seorang pelaku dosa. Faka'annama hakama 'ala Allahi wa hajara 'alaih. Maka ucapan orang yang seperti ini itu sama seperti orang yang telah menghukumi Allah Jalla wa'ala dengan sesuatu dan membatasi Allah Jalla wa'ala dalam sesuatu. Nah. Analogi ringannya, walillahil mathalul a'la. Ketika seorang menyatakan ya, kepada seorang karyawan, dan mereka sama-sama karyawan, ya, dia langsung berkata, kamu ini akan dipecat, ya, oleh Pak Kadis, ya, contoh ringannya misalkan, kamu ini tidak akan dimaafkan. Apa yang dipahami dari ucapan dia tersebut? Yang dipahami berarti apa? Dia mampu menekankah Kadis untuk memecat orang lain, ya kan? Atau dia ya, mengetahui sikap Pak Kadis dalam keadaan dia belum mengetahuinya, ya. Apalagi terhadap Allah Jalla wa'ala, tiada yang bisa memaksa Allah Jalla wa'ala, sebagaimana tiada yang mampu menghalangi Allah Jalla wa'ala dari sesuatu. ampunan Allah sesuatu yang amat luas. Tidak boleh seorang membatasinya dari hamba Allah Jalla wa'ala yang mukmin. Nah, apalagi memfani sesuatu yang sifatnya perkara gaib. Nah, lima ataqada li nafsihi inda Allah minal karamah wal hadhi wal makanah. Orang ini mengeluarkan statement yang seperti itu kepada saudaranya yang jatuh ke dalam dosa, itu disebabkan karena dia merasa dirinya mulia di sisi Allah, memiliki kedudukan, ya, dan ya, ketinggian di sisi Allah Jalla wa'ala. Walidhalika al-muthni minal ihana. Dan karena dia memandang saudaranya yang jatuh ke dalam maksiat itu seorang yang hina, sehingga dia mengeluarkan statement yang seperti itu. Wahada idlalun ala Allah wa su'i adabin ma'ah. Maka ini adalah sesuatu yang idlal. Seperti dia mampu memberi tekanan, paksaan, ya, terhadap Allah Jalla wa'ala. Dan ini adab yang buruk dengan Allah Jalla wa'ala. Aujaba lidzalika ar-rajul asyqaa' wal khusran fid dunya wal akhirah. Sikap dan ucapan dia tersebut mengakibatkan dia celaka dan rugi di dunia dan di akhirat. Di mana dia diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk dilemparkan ke dalam neraka. Ayadzin billah. Munasabatu dzikril hadits fil bab. Sisi kesesuaian hadis ini disebutkan di dalam bab ini. Anhu yadulu ala tahrim al-ihsan mi ala Allah ala wajhil hajar ala Allah wal i'jab bin nafs. Karena hadis ini menerangkan kepada kita haramnya bersumpah atas nama Allah untuk membatasi sesuatu atas Allah Jalla wa'ala. Adapun bersumpah dengan nama Allah itu hukumnya wajib, karena jika seorang bersumpah dengan selain nama Allah Jalla wa'ala itu syirik, adalah syirik sebagaimana yang telah kita bahas. Wal i'jab bin nafs. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita haramnya sifat ujub, selalu memandang dirinya sempurna dan merendahkan orang lain. Orang lain selalu rendah di matanya. Wa dzalika naqsun fit tauhid. Dan ujub adalah bukti kekurangan tauhid pada seseorang. Maka ini juga sebagai tamparan untuk saya pribadi yang pertama kali dan kita semua. Hendaknya kita benar-benar beristighfar kepada Allah, benar-benar kembali kepada Allah. Hendaknya kita berdoa kepada Allah Jalla wa'ala apabila kita melihat ada sifat ujub di dalam hati kita. Ya, hampir tidak ada anak Adam yang lepas dari sifat yang buruk satu ini. Nah, akan tetapi seorang yang mengenal Allah Jalla wa'ala, keagungannya, kemuliaannya, dan mengenal dirinya dengan kehinaan, kerendahan dan kekurangan, dia akan selalu memohon pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala dan memohon untuk dibersihkan hatinya dari sifat buruk yang seperti ini. Kenapa jamaah yang dimuliakan Allah? Karena apabila kita memiliki sifat ujub, berarti tauhid kita lemah, ada yang kurang pada akidah kita. Karena ujub itu tidak akan berada di hati yang benar-benar mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, tidak akan ada di hati yang benar-benar memiliki akidah yang kuat. Apabila kita melihat diri kita terjangkiti penyakit ujub, maka hendaknya kita segera bertaubat, segera beristighfar, segera kembali kepada Allah Jalla wa'ala dan memohon kepadanya untuk mensucikan hati kita dari kotoran ujub dan yang lainnya. Allahumma ati nafsi taqwaha, Allahumma ati nufusana taqwaha, wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha, innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih. Qala ma yustafadu minal hadith. Faedah-faedah yang dapat dipetik dari hadith di atas. Yang pertama, tahrimul iqsami ala Allah illa idha kana ala wajhi husni dhanni bihi wa ta'milil khairi min. Keharaman bersumpah atas nama Allah kecuali dalam rangka berbaik sangka kepadanya dan mengharapkan ya kebaikan dari Allah Jalla wa'ala. Adapun bersumpah atas nama Allah untuk membatasi ya, atau dalam statement yang mengesankan dia mampu memberikan tekanan kepada Allah Jalla wa'ala, maka itu sesuatu yang bertentangan dan dapat merusakkan tauhid seseorang. Namun jika dia bersumpah karena dia berbaik sangka demi Allah, aku bersumpah dengan nama Allah, pasti kaum mukminin akan menang. Ya, pasti ya, si fulan akan dibantu oleh Allah Jalla wa'ala. Maksud dari ucapan dia tersebut, dia berbaik sangka, optimis dan mengharapkan pertolongan atau kebaikan dari Allah Jalla wa'ala. Maka ini tidak mengapa. Nah, oleh karenanya ada sebuah hadis yang berbunyi, inna min ibadillahi man law aqsama 'alallahi la abarrah. Ada di antara hamba-hamba Allah Jalla wa'ala, apabila dia bersumpah dengan nama Allah, atas Allah Jalla wa'ala, maka Allah Jalla wa'ala akan tunaikan sumpahnya. Nah, misalkan dia saking semangat untuk berjihad, ya, dengan hati yang penuh optimis kepada Allah Jalla wa'ala, dia mengatakan, demi Allah, ya, aku akan melakukan perlawanan terhadap orang-orang kafir, aku berjihad di jalannya, aku akan bantai mereka, misalkan. Dengan hati yang penuh optimis kepada Allah, ya, bukan untuk membatasi sesuatu, ya, atas Allah Jalla wa'ala. Maka ini sesuatu yang terpuji. Contoh lainnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, atau Al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba asy'atha akhbara dhi timrayn madfu'in bil amwab law aqsama 'ala Allah la barra." Terkadang ada orang yang rambutnya berdebu, ya, bajunya compang-camping, ya, dia ditolak di pintu-pintu, maksudnya karena terhina, dianggap sebagai orang yang rendah, sehingga dia ditolak, ya, di sana sini, ya, diusir, ya. Padahal kalau dia bersumpah atas nama Allah Jalla wa'ala, Allah akan tunaikan sumpahnya, Allah kabulkan doanya. Yang kedua, wujubu husnil adabi ma'allah. Hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita kewajiban berakhlak, beradab yang baik dengan Allah Jalla wa'ala. Beradab yang baik dengan Allah Jalla wa'ala adalah mentauhidkan Allah Jalla wa'ala dan, ya, menjalankan kesempurnaan-kesempurnaan tauhid. Setelah kita bahas bahwa hal-hal yang menyempurnakan tauhid itu ada yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya sunnah. Ya. Yang kedua, dengan meninggalkan syirik dan, ya, hal-hal yang dapat mengurangi daripada kesempurnaan tauhid. Yang dapat mengurangi dari kesempurnaan tauhid itu adalah syirik besar. Ya, afwan, syirik kecil. Kalau syirik besar bukan sekadar menghilangkan kesempurnaan, tetapi memang dapat menghilangkan asal tauhid. Syirik kecil, ya, setiap sarana yang dapat menjerumuskan seorang ke dalam syirik, ya, maksiat yang Allah haramkan, baik dosa besar maupun dosa kecil, dan hal-hal yang makruh. Nah, qala ats-tsalitsah, faedah yang ketiga adalah syiddatu khatri lisan wa wujubi hifdhihi, bahayanya lisan, ya, dan wajib menjaga lisan. Terkadang ucapan yang dianggap sepele ketika seorang mengucapkannya rupanya dapat membatalkan Islamnya. Contohnya seorang mencela Allah, mencela Rasulullah, mencela agama Allah, memperolok-oloknya, tujuannya sekedar bercanda, tidak serius. Bercanda, menghibur dalam acara, misalnya, ya, komedian dan semisal dengannya, itu bisa membatalkan Islam seseorang. Telah kita lewati di pembahasan kita, ya, di dalam dari kitab ini, bahwa di antara pembatal Islam adalah bermain-main, ya, bercanda dengan nama Allah, dengan agamanya, dengan ayat-ayat Allah yang kauniyah, ayat-ayat Allah yang syar'iyah, dengan nama para malaikat atau dengan nama-nama para nabi, walaupun dia tidak bertujuan dari hatinya untuk memperolok oleh Allah, sekedar bercanda, ya, berkomedi untuk menghibur orang lain. Tetapi ketika dia mengucapkannya dalam keadaan sadar, ya, dia kafir, batal Islamnya, walaupun dengan tujuan bercanda. Nah, sehingga dia harus memperbarui kembali Islamnya. Nah, ini hal yang cukup berbahaya. Nah, sampai-sampai sebagian para ulama menulis, ya, kitab, ya, ucapan-ucapan yang mengandung kekufuran, ya, atau yang bid'ah. Seperti Syekh Utsaimin punya kitab kecil, ya, menyebutkan di dalamnya ucapan-ucapan, ya, bid'ah atau bertentangan dengan nilai-nilai akidah, ya, yang terucapkan oleh sebagian orang. Nah, maka hendaknya kita benar-benar berhati-hati dari lisan kita, dengan lisan kita, Hendaknya kita seperti yang dikatakan oleh para ulama, al-mu'min yatafakkar thumma yatakallam. Seorang mukmin itu dia berpikir dulu baru bicara. Dan petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini cukup jelas dan tegas, di mana beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan kebaikan atau diam. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Solusi yang kedua kata para ulama adalah ilmu agama. Karena dengan ilmu agamalah seorang akan tahu bahwa ucapan yang akan dia ucapkan tersebut ucapan yang diridhai oleh Allah, ya, ataukah ucapan yang dimurkai olehnya karena mengandung kesyirikan atau kemaksiatan. Kiranya ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, insyaallah taala pada pertemuan berikutnya akan kita sebutkan beberapa faedah tambahan dari para ulama yang lainnya. Barakallahu fikum. Nah, teman-teman di Zoom ada hal yang mau disampaikan? Barakallahu fikum. Baik. Ada? Baik, jika tidak ada, maka kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.